Yosua yang melakukan dosa. Dia bersih dari haid, setelah itu tunggu haid yang kedua, ya kan? ya. Setelah itu bersih dari haid yang kedua, dan sebelum dikumpuli, ya, dia dicerai jika hendak dicerai. Ya, ini yang terdapat dalam riwayat Ibnu Umar. Sesungguhnya ini riwayat Ibnu Umar dari jalan Salim dan Nasir serta Abdullah bin Dinar. Dari tiga orang tadi meriwayatkan adanya penyebutan dua kali bersih. Tetapi jumhur dari ashab murid-murid Ibnu Umar yang lainnya, rawi hadis yang lainnya, itu menyebutkan hanya satu tokoh saja. Ibnu Umar mengatakan, murhu falirajiha, perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya, kemudian dia menahannya hingga dia bersih dari haid tersebut, dan setelah itu sebelum dia menjimainya maka dia cerai jika dia inginkan. Jadi berapa haid yang disebutkan? Cuma satu haid saja, ya. Jadi setelah dia dicerai salah tadi, dicerai dalam keadaan dia haid, maka cukup ditunggu dia bersih dari haid itu, setelah itu dicerai sebelum disentuh. Ya, ini riwayat jumhur ashab. Ya, dan karena itu kemudian terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan kalau begitu yang benar adalah riwayat dari jumhur. Itu apa? Riwayat yang mengatakan hukum asal adalah satu kali saja. Ya, adapun riwayat yang lain itu syadz, ganjil. Ya, riwayat yang lebih kuat lebih banyak mengatakan bahwa cukup satu kali bersih dari haid. Kalau begitu riwayat yang mengatakan dua kali bersih dari haid ini ditinggalkan. Pendapat yang lain mengatakan tidak, justru wajib menanti dua kali bersih dari haid. Ya, dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan kalau dia dicerai setelah bersih dari haid yang pertama saja, ini tidak sah dan juga bid'ah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Jadi dia mengambil asal apa? Riwayat Nabi Salim dan Abdullah bin Dinar bahwa dua kali bersih. Jelas ya? Seorang kepada Allah maksud dua kali bersih. Dua kali bersih adalah bahwa ketika dia dicerai ketika haid, ditunggu bersihnya satu kali. Kalau ditunggu lagi dia haid, kemudian ditunggu haid yang kedua berarti, kemudian ditunggu lagi dia bersih dari haid, yang berarti dia bersih yang kedua. Ini katanya riwayat yang lebih kuat menurut sebagian ulama. Mana yang benar dari pendapat ini? Maka Allah alam bersawab, yang benar adalah apa yang dipilih oleh sebagian ulama, yang dia dalam pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, bahwa mereka mengatakan kedua riwayat ini diamalkan. Kedua riwayat ini diamalkan. Tetapi dengan pembatasan bahwa adalah istihbab sunnah hukumnya menunggu dua kali bersih dari haid, itu istihbab. Tetapi jika dia ingin untuk mencerainya setelah dia bersih dari haid yang pertama, ya, yang dia cerai tadi ketika sedang haid itu, setelah dia bersih dari itu dan tanpa menyentuh sebelumnya, maka boleh, jaiz, boleh dia cerai sesuai dengan riwayat jumhur, riwayat kebanyakan perawi dari Ibnu Umar. Ya. Adapun jika dia mau menunggu sampai dua kali bersih, maka itu adalah bentuk istihbab, bentuk yang utama dan disunnahkan. Dan ini pendapat yang diberi Syekh Mustafa Nawawi dalam perjanjian yang akan bisa kita bertolak, terus bertolak, tolak, ya. Baik. Jadi kalau begitu, telahkah mereka tentang permasalahan kewajiban suami untuk rujuk kepada istrinya? Juga telah kita bahas bahwa jika dia hendak mencerai, kapan dicerainya? Boleh setelah dia bersih dari haid yang pertama, boleh. Dan jika dia menunggu bersih dari haid yang kedua, maka itu adalah perkara yang mustahab. Mustahab. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau talaqa ar-rajulu imra'atahu wa hiya haidun fa huwa athimun. Jika seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan haid, maka ia berdosa. Ia berdosa. Wa 'alaihi an yatuba ila Allah ta'ala. Dan wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu telah melanggar larangan. Dan ingat, begitu kuatnya perintah untuk mencerai wanita pada masa dia menghadapi talaknya, hingga Allah mendahulukan perintah dengan masa dia ayuhan nabi, menyebutkan kedudukan Nabi. Ya, dan jika Nabi yang dia begitu banyak amal solehnya, amal ibadahnya, yang adalah hamba Allah yang utama, diperingatkan untuk tidak berbuat, apalagi umat beliau, apalagi umat beliau, makanya perkara dosa, ya, maka orang yang melakukannya berdosa, wajib baginya untuk bertobat, wajarud dan makata tidak ismatihi, dan dia wajib untuk mengembalikan sang wanita dalam ismah, dalam penjagaannya. Kalau tetap jadi istri, istrinya, yutalliqaha talaqan syar'iyyan muwafiqan li amrillahi wa rasulih, agar dia mencerainya dengan cerai yang syar'i, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fayatrukaha ba'da raddiha hatta tattaraq hayatan tattaqiha talaqiha, sehingga dia pun nanti membiarkan istri tadi setelah dikembalikan kepadanya hingga ia bersih dari haid yang tadi dia dicerai, itu haid yang pertama, hingga dia bersih dari haid yang pertama, kemudian dia haid lagi, haid yang kedua, kemudian dia bersih dari haid yang kedua, maka jika dia hendaki dia pun tetapkan sebagai istrinya, tidak jadi dicerai, dan jika dia hendak dia pun cerai, tetapi sebelum dia disentuh, ya. Ini hukum asal. Nah, sekarang ada masalah yang lain yang dibahas oleh para ulama, yaitu seputar masalah jika suami tadi mencerai istrinya dalam keadaan dia haid. Ya, telah kita ketahui bahwa dia wajib untuk rujuk di sana. Kemudian yang kedua bahwa dia harus bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga dia mengembalikan sang istri kepada keadaan sebagai istrinya tetap, ya. Dan jika dia ingin cerai, maka dia tunggu sampai bersih dari haid yang pertama, boleh dia cerai kemudian, sebelum disentuh, ya. Atau jika dia mau yang pertama, dia tunggu sampai haid yang kedua dan bersih dari haid yang kedua, kemudian dia cerai sebelum disentuh. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bahwa ketika dia cerai setelah bersih dari haid yang pertama, jawazan, atau yang kedua istihbaban, jika dia cerai, apakah ini dianggap cerai yang pertama? Ya, salah satu. Sedangkan yang tadi itu tidak dianggap dalam bid'ah tadi, ketika dia cerai dalam keadaan haid, ya, dan dihapus hukumnya, ya, sehingga sang wanita baru dicerai satu kali saja, istilah talak, satu. Atau dia telah dihukum sebagai talak dua, dan bahwa talak ketika dia sedang haid dianggap talak yang sah dalam bilangannya, itu sudah jatuh satu, ibarat pengusaha sudah jatuh satu talak, satu, ya, hanya saja tidak sah untuk ditempuh masa iddah ketika itu sehingga dia kembali rujuk, ya. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Dan sesungguhnya jika kita lihat keterangan-keterangan yang datang dari hadis Abdullah Umar itu sendiri, ya, tentunya kejadiannya lebih jelas, ya, praktiknya pertama jadi perjalanan Nabi, maka tinggal kita kumpulkan riwayat hadis Abdullah bin Umar ini, bagaimana Nabi mensikapi, bagaimana Nabi mensikapi keadaan cerainya Ibnu Umar ketika dia salah mencerai, mentalak-mentalak biji ketika sedang haid, ya, apakah dijatuhkan satu talak atau dianggap talak yang tidak ada nilainya atau mulghah, jadi, ya. Maka berdasarkan talak yang ada, kita dapatkan bahwa sesungguhnya dia dianggap sebagai talak yang pertama ketika dicerai dalam keadaan dia haid. Kalau begitu, ketika dicerai setelah bersih dari haid yang pertama atau yang kedua, dia dianggap talak, talak dua, tidak ada yang lain. Nah, ini bahaya berarti, ya. Apa dasarnya? Ini disarkan dengan hadis Sahih Bukhari nomor 5253, kita dalam kitab, ya, ditambahkan dari terjemahan yang bisa. Dan hadis Sahih Bukhari nomor 5253 dari hadis Abu Umar ini didapatkan bahwa Abdullah bin Umar berkata, kusibat alaiya bitatbiqati. Di akhir hadisnya dia mengatakan bahwa akhirnya dihitung bagi saya sebagai satu talak. Talak yang mana? Talak ketika dia mencerai istrinya ketika sedang haid. Kemudian dia kusibat alaiya bitatbiqati. Ya. Dan kata sahabat, kusibat alaiya diangkat satu, dihitung satu, tentunya kembali kepada keterangan Nabi. Ya, marfu hukumnya. Meskipun dia berkata, sahabat. Karena yang menetapkan bahwa dia salah satu adalah siapa? Rasulullah. Ya, sehingga kusibat alaiya ini dihitung sebagai satu malah pada saya. Ya, demikian dalam Bukhari nomor 5253. Dalam riwayat yang lain, nomor 5252, sebelumnya beliau ditanya, Ibnu Umar ditanya oleh perawi, oleh perawinya, muridnya, ketika ditanya, apakah dia dihitung sebagai talak? Itu talak ini dari talak ketika sedang haid. Apakah dia dianggap dihitung dari talak? Maka berkata Ibnu Umar, sama. Sama. Jadi apa? Ya, dalam riwayat Bukhari yang lain berkata Ibnu Umar, awaita in ajiza istahraqa, apakah engkau menyangka jika dia tidak mampu atau istahraqa atau dia bodoh? Kau yang ada apa istilahnya idiot istahraqa, artinya bahwa apakah engkau menganggap orang yang mencerai itu tidak mampu atau idiot? Jadi dia orangnya waras. Kalau begitu hukumnya hukum sah talaknya. Hitung satu. Ya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dengan sore berkata Ibnu Umar, na'am. Atau kasat. Kata Ibnu Umar, na'am. Ya. Ini tegas. Berarti bahwa yang dihitung satu talak. Dalam riwayat At-Tayalisi berkata dalam riwayat tersebut, fa'ata Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faja'alaha wahidah. Maka Umar bin Khattab, ayah dari Ibnu Umar, datang kepada Nabi dan mengatakan kepada beliau, faja'alaha wahidah. Maka Nabi menjadikannya satu talak, talak satu. Jelas ya? Ini dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi nomor 68, hadis 48. Maka ini tegas menunjukkan kepada kita bahwa kalau begitu talak yang dijatuhkan ketika sedang haid juga terhitung talak satu. Kalau begitu, jika ada talak berikutnya, maka disebut dia talak dua. Ya, dan berlakulah hukum talak yang ada berikutnya. Ya, tentunya selama di dalam talak satu dan talak dua, sang wanita belum boleh meninggalkan rumah suaminya. Ya, ada pun juga di dalam talak tiga, talak bayi, maka dia meninggalkan rumah suaminya. Ya. Jadi kalau begitu, ini jelas ini perkara yang ditetapkan dalam masalah talak ini, ya, yaitu bahwa sang wanita, sang laki-laki dianggap dengan talak ketika dia mencerai istrinya ketika haid sebagai talak satu yang sah. Ya, jadi kalau begitu terjadilah seseorang yang akan mencerai istrinya. Ya, oleh karena itu Syekh Al-Qasimi dalam kitabnya Tafsir Akidina yang ditahrij oleh Syekh Al-Hasan mengatakan bahwa sesungguhnya ketika akan mencerai istri ada perkara-perkara harus diperhatikan. Di antaranya adalah bahwa usaha islah yang harus diadakan di antara kedua belah pihak sehingga suami tidak serta-merta menjatuhkan talak tanpa adanya usaha untuk menengahi perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya. Baik, kemudian setelah diketahui hal ini, maka berkata Syekh bahwa dikecualikan dari hukum haramnya mencerai istri ketika sedang haid tiga permasalahan. Dan jadi ini hukum asal tadi, haramnya berdosa sang suami yang melakukan. Ya, tetapi ada tiga keadaan, tiga kasus yang sang laki-laki keluar dari dosa dan cerainya talaknya dihitung sebagai talak yang syar'i dan sah berlaku masa iddah. Apa itu? Yang pertama, al-ula idza kana talaqu qabla yakhluwa biha aw yamassaha fala ba'sa ay talliqaha wa hiya hamil. Yang pertama, jika talak cerai tadi dilakukan sebelum sang suami berkhaluwat dengan istrinya. Apa maksudnya itu berkhaluwat ya? Ya, memang baru selesai akad nikah, ya, belum minta izin untuk masuk kamar sama istrinya sholat sunnah, ya, ya, kan belum berkhaluwat berarti, ya. Kalau dia belum berkhaluwat seperti ini, boleh sang suami mengatakan, ah, kamu saya cerai, maka ini boleh. Sah, meskipun ternyata istrinya sudah naik. Dan kenapa? Karena dia belum berkumpul istrinya. Tidak ada permasalahan bahwa dia sedang haid atau apa, ya. Maka, ya. Kenapa? Karena untuk wanita yang seperti ini, hukumnya hanyalah bahwa tidak ada iddah sama sekali. Setelah dia diceraikan, setelah akad itu tadi, dia boleh pindah acara ke tempat yang lain dan dinikahi oleh laki-laki yang lain. Tanpa ada waktu iddah. Jelas ya? Jadi, di kejadian pertama, jika talak terjadi sebelum sang suami berkhaluwat dengan istrinya, atau awalnya sah, dia belum menyentuhnya, dia berkhaluwat tapi berkhaluwat yang tidak menyentuh dia. Dia misalnya tadi cuma datang minta izin sholat, boleh keluar setelah sholat minta cerai, atau dia mau cerai istrinya ya, dan belum ada waktu senggang untuk khaluwat dan menyentuhnya, ya. Kalau sudah ada khaluwat, sudah ada bersendiri, tetapi belum ada waktu menyentuhkan kayaknya orang segak hati. Ini yang tentu yang maksud itu kan jelas ya. Ya ada menyentuh, mengecut dan sebagainya itu lain ya. Ada menyentuh menyentuh dalam jima. Belum ada sempat waktu itu ya. Maka jika itu terjadi, jika talak dijatuhkan dalam keadaan seperti ini, ala bahasa tidak mengapa untuk mencerai istrinya dalam keadaan dia haid. Kenapa tidak? Kenapa? Lianna ulaid ta'aliha hina ini. Karena wanita yang seperti ini pada hakikatnya tidak ada iddahnya. Tidak ada iddahnya. Maka tidaklah disebut bahwa dia bertentangan dengan ayat fatal yuhunna li'iddatihinna. Karena ayat mengatakan cerailah mereka dalam keadaan mereka menghadapi masa iddah, mendapatkan masa iddah yang jelas. Sedangkan dia punya masa iddah. Ya kan? Boleh setelah dia cerai ketika itu dia pindah misalnya yang ada misalnya perempuan ya, terus dicerai setelah putus ya, padahal sudah terlanjur acara, kemudian sang bapak mengatakan ya siapa yang mau nikah aku ya, maka ada yang lain dari aku yang sudah masih bujang ya, maka saya saja pak gimana saya nikahkan yang tadi saya nikahkan, maka sudah dibuat akad nikah baru setelah dicerai sah. Karena sama orang tidak punya masa iddah. Kenapa? Belum berkhaluwat dan belum disentuh. Jelas ya? Ini kalau yang pertama. Saya tidak tahu apa terjadi yang tidak ya. Yang kedua, asalnya idza kana haidu fi hali hamli. Jika haid yang terjadi dari sang istri itu terjadi pada masa kehamilan. Telah kita bahas dahulu tentang mungkinkah wanita yang hamil mengalami haid. Bahwa hukum asal tidak mungkin. Hukum asal tidak mungkin. Tapi terjadi keanehan, terjadi keganjilan syuzud pada wanita, sehingga ketika dia sedang haid, hamil juga mengalami haid. Tapi dengan syarat bahwa haid yang ada adalah haid yang betul-betul seperti keadaan sebelum dia hamil. Adapun sekedar keluar darah, bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tidak ada darah sama sekali. Tiba-tiba bulan kelima ada, itu bukan dianggap sebagai haid. Ya, tetapi kalau sejak kalian pertama sampai kesembilan dia keluar darah seperti darah haid pada waktu masa haidnya, atau dalam kelima seperti darah haid sebelumnya, maka baru disebut dia bahwa keadaannya haid. Berarti dia meninggalkan sholat dalam hal ketika dia haid. Tetapi kalau hanya temporer saja, tiba-tiba dan sebagainya, maka dianggap dia darah rusak. Namun asal wallahu a'lam, yang dulu kita lakukan ya. Maka kalau begitu, aku yang berjumpa dengan ulama. Kalau begitu, maka kalau terjadi seorang wanita sedang hamil, dia dicerai oleh suaminya, ternyata juga sedang haid, tidak mengapa dia dicerai dalam keadaan haid dan sah perceraiannya. Kenapa? Karena intinya bukan pada haid, tapi pada kehamilan. Kenapa? Karena dia punya masa iddah. Apa masa iddahnya? Melahirkan. Jika dia melahirkan, habislah masa iddah. Ya. Adapun haid yang timbul dan dianggap tidak hukumnya, meskipun tetap dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa saja, ya, dan wajib mengganti apa yang wajib dari puasa, bukan apa yang dia wajib dari sholat. Segera jelas ya. Baik, sekarang yang terakhir, idza kana talaqu ala iwadin, jika cerai yang terjadi adalah dalam bentuk iwad, dalam bentuk tebusan. Iwad artinya tukaran, kalau orang bilang tukar guling, ya, ya, tanda kutip maksudnya ya. Jadi bahwa sang, dalam arti bahwa sang istri minta cerai dan ia membayar apa yang merupakan bentuk pengganti bagi dilepaskannya ikatan nikah tadi, ya, artinya mahar. Misalnya seorang suami dengan istri, sang suami memberikan mahar kepada istrinya sebidang tanah kebun misalnya, ya, maka mungkin sang istri mengalami tidak cocokan, ya, sehingga akhirnya dia minta cerai. Nah, ketika akan minta cerai, maka diminta sang wanita untuk ibarat ganti rugi, ya, karena sebenarnya hak talak itu, hak cerai itu di tangan siapa? Di tangan laki-laki. Maka ketika sang wanita minta untuk cerai, maka maksudnya dia minta agar diceraikan oleh suaminya, dan itu harus dengan bentuk iwad. Tukaran apa itu? Dia mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Ya, mahar cincin pun dikembalikan, ya, kebun pun dikembalikan. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh sang suami menjatuhkan talaknya setelah dikembalikan tadi, meskipun penyerahan istri sedang haid. Ya. Kata Syekh Ibnu Al-Haymin, dalam keadaan seperti ini, tidak mengapa seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid. Kemudian beliau cukupkan contohnya. Misalnya, contoh kasusnya adalah bahwa di antara pasangan suami istri terjadi perselisihan. Ya, maksudnya di pasangan suami istri mengalami perselisihan. Niza, musuhun isyara, dan jeleknya pergaulan. Muawal di antara mereka, ya, tidak baik. Setiap malam terjadi perang, lebih perang. Kira-kira misalnya, ya. Maka terjadi perang di antara mereka, tidaklah tercipta atau diharapkan dari pernikah mawadda warahmah, ya. Maka saya khudz zawju iwadan yufarriqha, maka sang suami dan mengambil penukaran dari istrinya dengan syarat dia harus mencerai istrinya. Maka ini dibolehkan, meskipun artinya cerai tersebut dibolehkan meskipun sang istri sedang haid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhuma tentang istri dari Sa'd bin Qais bin Shumash. Sa'd bin Qais bin Shumash datang kepada Nabi, istri beliau Sa'd bin Qais, yang dia berkata, ya Rasulullah, inni ma a'tibu alaihi khuluqin waladini walakin akrahu al-kufratil Islam. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku, kritiknya, sesungguhnya aku tidak menyalahkan ia pada agama maupun akhlaknya. Maksudnya, agamanya baik, akhlaknya juga baik. Walakin akrahu al-kufratil Islam, tapi aku takut kafir dalam Islam. Karena apa maksudnya ini? Bukanlah kemurtadan, tapi kufur asyir, yaitu pengingkaran akan kebaikan suami. Karena tidak adanya hubungan yang baik yang terbina dengan rapi di antara mereka, alias tidak cocok, ya. Jadi tidak dikhawatirkan, karena dimana adalah dua perkara penyebab banyak yang mereka menghuni neraka. Apa itu? Yukfirna syakwa wutakun menasyir. Mereka yukfirna syakwa, banyak mengadu, mengeluh dan mengingkari perbuatan baik. Wayakfurna asyir, maksudnya yakfurna asyir bukan mengingkari perbuatan baik bapak, bukan, tapi suaminya tidak sabar, tidak datang ibadah, dan tidak apa, bersyukur akan hal tersebut yang diberikan oleh suaminya dari kebaikan. Ya kata Nabi, lawasan tidak ada mendahara tun mawat minka syairun halat wallahi ma'araitu minka harakab. Jika engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, kemudian melihat dari engkau perbuatan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan mereka, mereka akan berkata, demi Allah, wahai suamiku, kamu tidak pernah berbuat baik kepadaku. Maka ini hukum lasyir yang dia penyebab masuk neraka. Neraka bagi wanita, ya, dosanya besar. Maka berkata istri dari Thabit bin Qais bin Syumas, saya akui agamanya serta akhlaknya, tapi saya khawatir dari mengingkari perbuatan baik dari suami saya karena tidak cocok cocokan. Maka berkata Nabi kepada beliau, aturdina alaiha al-jamata, apakah engkau mau untuk mengembalikan kebunnya? Kebun siapa? Kebun Thabit bin Qais, itu kebun untuk mahar. Qalat na'am, berkata sang istrinya, ya saya kembalikan. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu aqbal hadiqah, wahai Qais, kamu harus terima kebunmu kembali untuk milikmu lagi, bukan milik istrimu, ya. Dan watalliqha tasliqatan, dan kamu harus mencerai istrimu satu kali cerai. Jelas ya. Maka dijatuhkan cerai pada istrinya dan diambil iwat. Ini disebut khulu atau iwat, talak iwat, cerai dan bentuk tunang. Ya. Baik. Dan hadis ini kata Syekh Ibnu Taimiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada istri dari Thabit bin Qais, apakah dia sedang haid atau bersih dari haid. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa berarti sifatnya berlaku umum yang terkedua pada akhir awal. Ya, tarkul istifsar fi maqami ihtimal yang jidu manzilata yunzal manzilata al-umum fil mahal. Kaidah yang berlaku ulama bahwa tarkul istifsar, tidak adanya rincian di maqam al-ihtimal, di tempat yang ada kemungkinan ihtimal, seperti di sini ada kemungkinan istri dari Thabit haid, ya, ada kemungkinan haid, kemungkinan juga tidak haid. Nah di sini Nabi tarkul istifsar tidak bertanya, langsung bertanya cerai saja, ya. Maka Nabi tarkul istifsar tidak bertanya rinci kepada istri dari Thabit, dan ada kemungkinan bahwa dia dalam keadaan haid, dalam keadaan haid. Maka itu menunjukkan bila saya dimanjilah dan umum bin Makar, kita bawakan keterangan menjadi keterangan umum. Kalau begitu cerainya sah secara umum, baik dia haid maupun tidak haid. Jelas ya? Ya. Maka ini keterangan yang tegas yang nampak dari dalil ini. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, sisi yang kedua, kata Syekh, walianna hadha at-talaq, walianna hadha at-talaq istida'u min al-mar'ah an-nafsiha. Kedua, selain keterangan dari hadis Nabi tadi, yang kedua, sesungguhnya cerai dalam bentuk ini, cerai dalam bentuk tukar tadi, bukan tukar gunggoro ya, cerai dalam bentuk tukar tadi, sesungguhnya bentuk istida', bentuk istida', itu apa? Tebusan. Ibarat sang istri membayar tebusan, ya, membayar jaminan yang dengannya suami akan mencerainya. Istidak, ya. Istidaknya apa sih dia? Kan? Menebus atau kafarah, bentuk kafarah atau bentuk tebusan kalau tawaran perang. Dia menebus dirinya untuk dibebaskan, kan? Begitu, ya. Bila bentuk tebusan dari sang wanita untuk dirinya, jadi dia minta itu. Bahkan kalau begitu dibolehkan adanya hukum cerai tadi meskipun dia dalam keadaan haid karena hajat dari sang wanita. Jadi dia yang minta istilahnya kan dicerai ketika dalam keadaan haid yang terlarang, ini kan berkaitan dengan hak sang wanita, perlindungan kepada sang wanita agar dia tidak terlalu menunggu terlalu lama karena masa iddahnya. Ya, disangka dia hanya 3 kali bersih dari haid, ternyata dia sedang hamil, akhirnya menunggu 9 bulan, kan kelamaan, kasihan dia. Ya, maka ini bisa jadi bentuk terlalu lama bagi sang wanita, Nah, ketika dia tanazuh, diminta diceraikan segera, maka dia bertanazuh. Ibaratnya dia tidak menuntut lagi haknya. Yang dia sebenarnya dihormati, jaga. Diberikan wewenang pada suami untuk mencerai hanya ketika jelas, jelas iddahnya. Kalau tidak jelas, jangan dicerai. Haram hukumnya. Itu hak sang wanita. Bagaimana bagi mereka? Tapi ketika mereka minta diceraikan, maka ibaratnya mereka sendiri tarazum. Mereka tidak lagi menuntut hak yang ada pada mereka. Ya, tidak lagi minta kewajiban dari sang suami. Ya, kalau begitu ada hajat, maka dialaikan. Larangan atau apa tidak bolehnya dia dicerai ketika haid. Yang kata lain, dia boleh dicerai meskipun dalam keadaan haid karena dia minta. Jelas ya? Kemudian disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Penyanyuk di juz yang ke-7, ya, di mana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya larangan dari dicerainya sang wanita ketika sedang haid itu karena mudharat yang akan dirasakan oleh sang wanita karena panjangnya masa iddah. Sedangkan ketika dia hulu minta diceraikan, maka tujuannya adalah untuk menghilangkan mudharat dari dirinya. Dia telah merasakan adanya mudharat yang timbul dari pernikahan mereka. Tidak mungkin lagi dengan mereka, ya. Jadi justru rumah tangga yang harusnya menjadi surga kepada mereka, ya, home, ya, baby jannah ini berubah menjadi neraka, ya. Maka kalau begitu, dalam keadaan seperti ini, diadakanlah khulu tadi. Jadi khulu dilakukan untuk menghilangkan mudarat yang timbul dari hubungan yang jelek antara pasangan suami istri, dan bahwa ia harus bersanding dengan laki-laki yang dia benci dan tidak senang, yang dia khawatirkan dari bentuk kedurhakaan, dari bentuk maksiat dan pelanggaran syariat, ya. Maka kalau begitu tentunya akan lebih besar mudarat jika dia tetap dalam masa iddah yang panjang. Baik, ya. Maka buat dari sahabat, maka yang ini demikian ini, mudarat yang timbul dari hubungan selama mereka masih suami istri lebih besar dibanding mudarat yang timbul dari masa iddah, masa penantian yang juga panjang. Tetapi tidak lagi dalam keadaan suami istri dalam ikatan kewajiban, ya, meskipun dia tetap tidak boleh keluar dari rumahnya, ya, sampai dia menyelesaikan masa iddah, ya. Tetapi bahwa bagaimanapun telah ada keadaan di mana mereka direnggangkan, direnggangkan. Nah, mudharat dari masa renggang yang lama jauh lebih ringan dibanding mudharat mereka terus dalam satu atap yang dikhawatirkan dari bentuk-bentuk kedurhakaan, ya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada wanita yang minta khulu. Istilahnya khulu, ya, itu permintaan nikah. Istilahnya kita gugat cerai. Gugat cerai dari istri disebut khulu dalam Islam, ya. Sekiranya jelas. Yang terakhir, maka Syekh Muslim mengatakan, adapun akad nikah bagi sang wanita dalam keadaan haid, maka tidak mengapa. Pada bahasa ini, tidak mengapa akad nikah dalam keadaan haid. Hukum asalnya adalah halal karena tidak hanya dalil yang lah. Jelas ya. Nah, hanya saja kata beliau, adapun memasukkan sang suami kepada istrinya, mengumpulkan dia, mengantar dia ke istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid, setelah akad, maka kata Syekh, ini dilihat tentang amannya sang suami dari keadaan babi buta, ya, maksudnya, ya, karena haram hukumnya mencampuri istri yang sedang haid. Maka jika kemudian ternyata sang istri atau sang suami mampu menahan syahwatnya, tidak dikhawatirkan dari perkara yang diharamkan itu mencampuri wanita yang haid, maka dia boleh bisa dikamarkan dengan istrinya. Tapi kalau dia khawatirkan tidak aman dengan hal itu, maka boleh buat sang istri setelah akad nikah kembali dulu ke orang tuanya, ya, dijaga dulu, ya, jangan sampai ada serangan mematikan, itu bahaya, ya. Kenapa? Karena pelanggaran kepada syariat, ya, ini 30 kabir besar-besar, ya. Maka ini perkara yang berkaitan dengan masalah ini. jelas ya. Jadi sekali lagi ada pun hukum akad nikah ketika haid boleh sah. Allah SWT. Jadi tidak mesti seorang yang lawan katakan B, kamu haidnya karena berapa? Ya, tidak mesti. Ya. Kamu dah akadnya secepatnya kalau bisa ya. Dan kalau ternyata dia sedang haid, kamu boleh buang. Ya, bersabar. Ya, Allah SWT. Jadi kalau kita dari ikhwan dan akhwat, sebentar masalah ini, kita sudah selesai pembahasan kita. Sudah selesaikan perkara yang ke-6 dari ayat ke-7 dari permasalahan hukum-hukum serta wanita yang haid. Baik, ada pertanyaan kebetulan dari Ahmad untuk pembahasan kita. Para kawinan. Salat yang saya tinggalkan yaitu maghrib, isya, dan subuh. Bagaimana cara waktu melaksanakan atau qobla salat tersebut? Apakah dilaksanakan sekaligus atau yang sendirian? Pertanyaannya masalah menjelang persalinan. Setelah kita jawab sebagai waktu dua, masalah nifas tadi. Jika dia menjelang persalinan keluar darah disertai dengan tolak, disertai dengan usap mengeluarkan bayi tersebut, mulai terjadi pembukaan, maka dia adalah darah nifas dan tidak perlu mengqadha salat terjadi. Oke, adapun jika dia menjelang persalinan apa dengan tolak, ya darah keluar saja, maka dia bukan darah haid, dia darah usap namun basah, dan namun basah berarti dia wajib untuk salat seperti aktivitas yang lainnya. Jika dia menyangka darah persalinan, ternyata setelah itu masih sebulan lagi baru melahirkan, ya, berarti dia darah rusak sebenarnya. Berarti dia sangka darah persalinan, sehingga dia tidak sholat, maka dia wajib untuk mengqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya umpam, seperti tunaikan sekaligus yang mungkin, ya, maghrib, isya, dan subuh sekaligus, ya, sudah dilaksanakan. Ketika dia punya waktu luang untuk mengerjakannya, ya, satu waktu. Bukan dia tunggu misalnya waktu maghrib baru maghrib, misalnya nanti isya, kemudian apa, subuhnya subuh. Tidak, dia segera lakukan apa yang akan tinggal dari apa yang merupakan kewajiban dari Allah pada Rasul. Alasan dalam dia tergantung kepada bahwa kira-kira itu bahwa kampus ini ketika kemenangan ini menikah, dia dicerai. Jelaskan kemudian mereka tidak mau tetap bercerai. Akhirnya diceraikan oleh suaminya dan suaminya menikah. Ya, dan akhirnya kemudian ternyata dia yang dicerai tadi, sama dengan dicerai, akhirnya menjadi istri yang keempat oleh seorang laki-laki yang dia bos preman. Tahu tidak? Ya, ini perbelanjaan salah pada waktu tidak terima nasib. Masalahnya bahwa harus dia tahu ternyata perkara syariat memberikan kepada kita jalan yang terbaik. Tetapi karena sempitnya pemikiran, ya, kurang bijaknya sang orang dalam menimbang, akhirnya dia menolak. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya justru dia merasa itu jadi kalau mana bagi istri yang pertama menjadi istri yang keempat bahkan oleh seorang preman. Ya, diserukan oleh Pak Yaman tadi, ya itu keluarga saya. Keluarga saya. Saya tahu tuh, dulu orang yang begini-gini. Terakhirnya sekarang, subhanallah, dia kasihan sekali tadi. Tak kita khawatir. Dia kemudian terjadi hal yang seperti itu, yang menimpa para orang yang tidak berpikir dengan bijak dan menganggap adanya hukum syariat bersiksaan dan adab dari Allah Subhanahu. Wadah jadi adalah rahmat dari Allah Subhanahu. Wadah dia berpikir untuk laki-laki menjaga kedudukannya dan yang ini kategori keadaannya adalah apa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi ini yang apa kita tambahkan ya. Jadi hukum akal kalau dia boleh menikah. Kalau dia bercerai ya. Boleh sama kita pun tentunya boleh khulu, boleh tidak khulu, boleh. Itu hukum yang dibolehkan oleh syariat. Bukan cerai. Tetapi ingat dalam bentuk yang jelas dan terang. Ya. Jadi masalah tidak punya rumah tangga yang baik dan harmonis ya. Dan ingat, bukan berarti bahwa yang harmonis adalah kehidupan rumah tangga yang berdua bunga-bunga ya. Ya, karena bagaimanapun namanya rumah tangga, pastilah pernah terjadi percekcokan ya. Maka percekcokan sekali sebulan itu bukanlah perkara yang menghilangkan dari bentuk keharmonisan rumah tangga ya. Yang berat adalah percekcokan setiap hari. Ya, maka ini berat ya. Maka perkara-perkara yang tidak mungkin lagi dinaikkan, perkara-perkara yang terjadi dari bentuk penyimpangan dalam agama dan satu akhlak atau dalam masalah tidak adanya hubungan yang baik antara mereka, ini perkara-perkara yang dibolehkan karenanya wanita mendudukkan berat cerai. Tetapi ingat bahwa terkadang penyesalan timbul pada akhirnya. Ya, tidak ada penyesalan terjadi sebelum kejadian ya. Setelah kejadian berulang besar. Oleh karena syariat memberikan tuntunan dalam tahapan-tahapan. Jadi, bagi laki-laki ada tahapan pertama memberikan nasihat. Kedua, memboikot tempat tidur. Ya, kalau perlu tidak pulang ke rumah. Ya, kalau sudah tidak mempan lagi maka memukul. Asal pukulan bukan pukulan neck patient. Ya, bukan mubarri. Tidak boleh. Memberi cacat dan merusak wajah juga tidak boleh mencela, mengejek. Ya, ini kata-kata pada laki-laki. Untuk wanita demikian pula. Maka dia mencari apa? Penengah dari kerabatnya, dari sahabat sendiri untuk menghubungi kerabat laki-laki. Ya, tidak main sama sekali. Jadi tidak memungkinkan barulah kemudian diambil langkah pengaduan gugatan cerai dari sang wanita atau tentunya salah dari sang laki-laki. Wallahu a'lam. Yang untuk saja menghadirkan kurangan dan saya berkata, itu